السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ونصلي ونسلم ونبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين وبعد. إخواني وأخواتي في الله ومساء رجاء تيفي dan para pendengar di Roja yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jal, kembali kita melanjutkan pembahasan muamalat dari kitab Zadul Mustaqni' Ikhtisarul Muqni' yang masih dalam babu syuf'ah, dan insyaAllah ini bagian terakhir dari babu syuf'ah. Sampai pada perkataan mu'adlif, qala al-mu'adlif rahimahullah, wa in mata syafi'u qabla talabi batalat wa wa'dahu liwarithihi. Dan jika asy-syafi', yaitu orang yang berhak mendapatkan syufa', ya, misalnya kita mencontohkan Ahmad dengan Abdullah. Ahmad dengan Abdullah, mereka membeli tanah berdua 50-50%, Ahmad 50 juta umpamanya, Abdullah 50 juta. Kemudian Abdullah menjual sahamnya dia, bagian dari 50% dalam tanah tadi, pada Mahmud, ya, dengan harga 60 juta atau 70 juta atau berapapun. Kemudian Ahmad tahu bahwa Abdullah telah menjual bagiannya kepada Mahmud. Sebelum dia melakukan syuf'ah, sebelum dia mengatakan saya akan beli, saya akan ambil dengan hak syuf'ah yang ada bagian Abdullah yang dijualnya kepada Mahmud, ya, kalau dia wafat setelah, lalu qadar Allah dia wafat, dia setelah mengatakan itu, maka syuf'ah tetap ada dan berpindah kepada ahli warisnya, ya. Tapi kalau dia wafat sebelum dia melakukan talab, bukan permintaan, ya, dia qadar Allah, Abdullah menjual sahamnya kepada Mahmud karena Abdullah dengan Ahmad mungkin enakan, tidak ada masalah. Tapi sekarang si Ahmad kondisinya sudah sakit, sudah sakit-sakitan dan kronis. Lalu Abdullah biar aman, dia jual ke Mahmud umpamanya, ya. Setelah dia jual dan sebelum, dan Ahmad sempat tahu, tapi dia dalam keadaan sadar dan tidak, ya, dalam keadaan koma umpamanya, maka batal syuf'ahnya. Tetap Mahmud yang bergabung dengan ahli waris kepada ahli waris Ahmad atau Syafi'. Wada'dahu liwarisihi. Ya. Bila setelah talab gagal hilang syuf'ahnya, tapi bila setelah talab boleh, syuf'ahnya ada. Setelah talab tadi seperti dia, jika dia tahu, dia kemudian mengatakan saya akan beli, saya akan ambil dengan hak saya, hak syuf'ah, saham yang dijual oleh Abdullah kepada Mahmud. Qadar Allah, kemudian dia wafat. Maka di sini berpindah hak syuf'ah kepada ahli warisnya. Wa ya'khudhu bi kulli thaman fa in ajaza an ba'dhihi faqatat syuf'atuhu. Syafi' dalam hal yang contoh tadi adalah Ahmad harus mengambil dengan harga keseluruhan. Berapa harga Mahmud beli dari Abdullah? Memang antara Ahmad dengan Abdullah membeli tanah tadi sekitar 2 tahun yang lalu dengan harga 100 juta, 50 juta. Lalu Abdullah menjual sahamnya dengan harga umpamanya setelah 3 tahun dijualnya umpamanya 60 juta, ya, dan memang itu harga pasar di waktu itu, ya. Maka bila Ahmad ingin mengambil syuf'ah, mengambil hak dari syirkah kepemilikan tanah tadi dengan Abdullah, yang Abdullah jual pindah tangankan kepada Mahmud, dia harus membeli dengan harga 90 juta. tidak boleh dia beli di bawah itu. Ya. Fa in ajaza an ba'dihi tafaqat syufatuhu. Kenapa tidak boleh? Kan dia akan menzalimi. Ya. Kalau dia mengatakan itu si Abdullah menjual kemahalan kepada kamu. Iya, walaupun sudah kemahalan, mereka sudah terjadi jual beli. Kalau Ahmad mengambil dengan harga pamannya, kami dulu beli 50, kok udah kamu saya kasih aja 70. Enggak bisa. Gugur syuf'ahnya kalau dia bayar dengan harga 70. Harus dia bayar dengan harga 90. Kalau terzalimi di sini si Mahmud, si mushtari. Mahmud sebagai pembeli hak bagian dari si Abdullah. Sedangkan kaidah dalam syariat kita la dharar wa la dirar. Tidak boleh memudaratkan orang, baik mudarat sebagai di awal maupun sebagai balasan. Fa in ajaza an ba'di saqatat syuf'atuhu. Bila dia tidak mampu untuk sebahagian harganya, gagal syuf'ahnya, hilang. Kalau dia enggak punya uang, ada punya uang 50 juta saja atau 60-70, ya, maka syuf'ahnya tidak bisa diberlakukan, haknya tidak bisa diambil. Wal mu'ajjalu ya'khudhuhu al-mali'u bihi wa dhidduhu bi kafilin mali'in. Wal mu'ajjalu, dan bila Abdullah menjual bagiannya dia kepada mushtari, yaitu Mahmud, dengan cara pembayaran tempo. Dijualnya yang dulu 3 tahun lalu 50% nya itu senilai 50 juta, sekarang sudah nilainya dijualnya kepada Mahmud kalau tunai 90. Tapi Mahmud juga gak ada uang tunai, kata Mahmud tempo pembayaran 1 tahun ya, dengan harga 110 juta umpamanya. Lalu Ahmad tahu bahwa Abdullah telah menjual bagiannya dia, bagian kepemilikannya atau sahamnya kepada Mahmud dengan pembayaran tempo 1 tahun. Maka ya'khudhul mali'u bihi, maka Ahmad boleh mengambil dengan syuf'ah hak daripada si Mahmud karena pembayarannya tempo 1 tahun. Ya, tapi dengan syarat si Ahmad dalam keadaan mali, dalam keadaan qadar Allah umpamanya, ya, setelah sampai 1 tahun dan Mahmud jatuh tempo pembayaran Mahmud kepada Abdullah, maka diperkirakan di waktu si Ahmad melakukan syuf'ah dia mampu membayar 110 juta tadi. Dia dalam keadaan malik, mampu dan tidak menunda pembayaran. Artinya mungkin ada asetnya dengan nilai mungkin 500 juta, dia punya rumah dan tanah yang lain, atau ada uangnya di bank senilai 150 juta, ya, maka dia boleh mengambil syuf'ah dari Mahmud yang jatuh temponya tadi mundur 1 tahun. Wadidduhu bikafilin malik, dan kebalikannya, ya, artinya Ahmad yang ingin melakukan syuf'ah tadi dia dalam keadaan tidak mampu, ya, dia ingin mengambil, andai umpamanya kalau sahamnya 50% kan gampang, mampu insyaallah. Kalau qadar Allah saham tanah tadi antara Ahmad dengan Abdullah umpamanya 70%, Ahmad cuma 30%, kemudian 70% tadi dia jual kepada Mahmud dengan harga umpamanya 200 juta. Memang waktu beli antara Ahmad dengan Abdullah itu 100 juta, 70 juta dengan 30 juta. Tapi sekarang harga tanah sudah naik, maka Abdullah menjualnya kepada Mahmud dengan harga 200 juta umpamanya. Ya. Tanah si aset si Ahmad, si Syafi'ah ini tidak cukup 200 juta karena 30% paling umpamanya hanya sekitar 60 juta atau 80 juta. Ya. Dan pun keadaan Ahmad sekarang dalam keadaan tidak mampu. Ya, artinya dalam keadaan sempit, dia di PHK dari pekerjaan, anak-anak juga lagi sedang butuh banyak biaya, lagi kuliah dan segala macam. Ya. Tapi dia ingin melakukan syuf'ah juga. Maka apa harus dilakukannya? Bikafirin mali'in. Dia bisa mengambil dengan hak syuf'ah saham Abdullah yang dia jual kepada Mahmud dengan syarat dia bisa mendatangkan kafil mali. Kafil mali itu pihak garantor yang kaya dan tidak menanda-nanda. Dalam hal tadi, Ahmad datanglah ke seorang yang baik, temannya, tetangganya, nama mungkin namanya, tidak namanya Ustaz begitu, Ustaz Amir. Amir, ini kondisi saya begini, begini, begini, kata Ustaz Amir, insya Allah tidak ada masalah. Ya, buatkan surat di atas materai, saya yang menjamin, bila pada waktu itu kamu tidak mampu membayar 200 juta kepada si Mahmud yang kamu ambil hak syufahnya. Ya, ini harus. Ya, apa fungsinya? Qadar Allah, pada saat jatuh tempo pembayaran Mahmud kepada Abdullah, si Ahmad tidak mampu membayar, maka Mahmud, karena haknya sudah diambil dengan hak syufah, maka Mahmud menagih kepada Ustaz Amir tadi. Dibayarkanlah oleh Ustaz Amir tadi 200 juta. Ustaz Amir ini mungkin dia akan menagihkan kembali ke Ahmad, berarti namanya utang piutang. Mungkin juga dia membantu Ahmad. Dia kasihan kondisi Ahmad, anaknya kalau dia dibagi dengan Mahmud dia enggak nyaman sehingga terganggu. Ya, itu yang dilakukan oleh Ustaz Amir. Ini namakan dengan kafil. Wa yuqbalu, kita lanjutkan. Wa yuqbalu fil khulfi ma'adamil bayyinati qawlul mushtari. Dan diterima dalam perselisihan pada saat tidak ada bukti, tidak ada saksi, perkataan siapa? Perkataan pembeli. Umpamanya terjadi perbedaan pendapat antara Ahmad dengan Mahmud. Kata Mahmud, ini tanah saya beli dari bagian 50% ini, saya beli dari Abdullah dengan harga 210 juta. Kata Ahmad, enggak. Kau bohong. Ya. Palingan kau beli dari dia, saya dengar-dengar kau beli dari teman 190. Perkataan siapa di sini yang diterima? Masing-masing tidak ada saksi, tidak ada juga di atas materai. Ya, di sini yang diterima adalah perkataan mushtari, yaitu pembeli, yaitu dalam kasus tadi adalah Mahmud. Ya, karena pada asalnya dia adalah milik dia. Dia perkataan dia yang diterima, bukan perkataan pendakwa. Ya, yang mendakwakan di sini adalah Ahmad. Ya. Fa in qala ishtaraytuhu bi alfin akhadha asy-syafi'u bihi walau asbata al-bai'u aktsara. Dan jika si mushtari, dalam kasus tadi adalah Mahmud, dia berkata, aku beli tanah ini dengan 1000 dinar. 1000 dinar berarti 4 kilo emas, 4 berarti kita 4 miliar, 4 miliar kurang lebih. Ya. Mahmud mengatakan, aku beli 1000 dinar. Sedangkan al-ba'i, penjual, yaitu Abdullah, kata Abdullah, enggak, dia beli dariku 1100 dinar. Ya. Maka apa yang dilakukan oleh Ahmad sebagai syafi'i, yang diambilnya adalah perkataan si mushtari. Ya. Karena itu adalah hak mushtari, ya. Dia yang menetapkan haknya. Wa in aqarra al-bai'u bil bai'i wa ankara al-mushtari wajabat. Wa in aqarra al-bai'u bil bai'i wa ankara al-mushtari wajabat. Bila si penjual berikrar bahwa penjual dalam kasus tadi adalah Abdullah, Abdullah mengatakan ikrar dia, Ahmad, itu saham saya yang 70% di tanah kita beli berdua itu sudah saya jual kepada Mahmud. Kata Mahmud, enggak, kamu pernah jual ke saya? Enggak pernah. Kata Mahmud, saya enggak beli dari kamu. Kata Mahmud, wajabat. Maka syuf'ah berlaku di sini, ya, berlaku walaupun si mushtari, si Mahmud mengingkarinya, maka ya diambil oleh, kalau umpamanya si penjual mengatakan dijualnya kepada Mahmud seharga 1 miliar, dia beli bagian itu dengan 1 miliar, ya. Wa ahdatu syafi'i ala al-mushtari wa ahdatu al-mushtari ala al-ba'i. Dan tanggung jawab syafi' adalah dalam kasus tadi Ahmad, itu hak syafi' ada pada mushtari dalam kasus pembeli, yaitu tadi Mahmud. Wa ahdatu al-mushtari ala al-ba'i, dan tanggung jawab si Mahmud kepada Abdullah, hak mereka masing-masing, hak dan kewajiban. Artinya si Abdullah, si Ahmad sebagai syafi' hanya berhubungan dengan si Mahmud, terputus hubungannya dengan Abdullah tidak ada. Dan yang berhubungan dengan Abdullah adalah Mahmud, tidak ada hubungan Ahmad dengan Mahmud. Dengan begitu, alhamdulillah selesai sudah pembahasan kita tentang syuf'ah, dan insyaallah ta'ala kita akan lanjutkan pada pertemuan selanjutnya tentang bab al-wadi'ah. Ini adalah bab yang penting, ya, tentang penitipan amanah. Ya, fadhal Barakallahu fikum, jazakallahu khairan. Terima kasih atas bimbingan yang bermanfaat yang telah disampaikan di kesempatan Kamis pagi hari ini. Semoga menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya, dan Allah mudahkan dalam mengamalkannya. Ikhwatul Islam, bagi Anda yang bertanya silakan, kami tunggu di layanan telepon 0218236543 atau pesan singkat di 0819896543. Silakan telepon yang pertama. Halo. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan Bapak siapa ini, di mana? Dengan Pak Nanang di Lampung. Langsung saja Pak pertanyaannya, Pak Nanang, mohon maaf. Iya. Assalamualaikum, Bosan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gini, saya kan baru tahu berapa bulan ini mengenai kajian sunnah, Pak Ustaz. Saya dulu pernah mengambil kendaraan leasing, ya. Ya. Dan alhamdulillah sudah selesai. Dan itu pun kendaraan itu over kredit dari orang. Ini apa namanya, sekarang ini BPKB masih di leasing, kemudian ada tunggakan gitu. Ini bagaimana penyelesaiannya, Pak Ustaz? apakah kendaraan itu saya jual aja atau gimana gitu kira-kira. Terima kasih Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bila Anda terlanjur berbuat riba, kemudian tahu bahwa itu sesuatu yang diharamkan oleh Allah, maka seorang muslim harus bertobat dengan menunggu lunas dan segala macam. Bagaimana cara bertobatnya? Tentu dengan diselesaikan transaksi ribanya tadi. Bagaimana transaksi diselesaikannya? Dibayar pokoknya. Kalau mungkin kan, kalau Anda diteror oleh orang-orang yang tidak terhormat, ya, dengan menyusahkan Anda dan berikan rasa takut kepada keluarga Anda, ya, maka ya apa boleh buat, ini darurat namanya, Anda bayar juga dengan bunganya. Ya, kalau Anda tidak punya uang untuk bayar bunganya, pokok dan bunga tadi, aset yang Anda jual tidak ada masalah. Tapi jangan jual lagi dengan cara over kredit. Jual dengan jual beli putus, kemudian Anda ambil BPKB dari pihak leasing tadi, ya, kemudian Anda serahkan kepada orang tersebut. Tadi udah lunas, Pak. Terputus, Pak Ari. Terputus, Ustaz. Mohon maaf terputus. Ayo. Dari Bapak tadi, ya. Ya, silakan. Barakallahu fikum, jazakallahu khairan. Terima kasih atas jawaban dan nasihatnya. Selanjutnya kami berikan kesempatan kembali. Silakan bagi penelpon yang kedua, masih di 0218236543. Halo. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ibu, mohon maaf dikecilkan saja volume televisinya supaya Ustadz bisa mendengarkan dengan jelas pertanyaan dari Ibu. Iya baik. Iya, dikecilkan terlebih dahulu ya Bu. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Ustadz. Saya punya masalah ini. Saya punya masalah. Mungkin di luar tema. Ibu langsung saja ke pertanyaannya, mohon maaf. Iya, jadi awalnya itu saya ingin membeli sebuah bangunan. Iya. Jadi awalnya kita ingin transaksi jual beli. Kemudian di tengah jalan karena surat-surat itu tidak terpenuhi, akhirnya dari pihak pemilik menjadi gadai. Nah setelah gadai itu, yang saya tempatin itu akhirnya saya dibebaskan kontrak. Itu berupa riba atau bagaimana Pak Ustadz? Baiknya bagaimana? Saya takut itu riba buat saya. Sebentar Ibu. Ibu pertama dengan dia kayaknya jual beli. Iya. Ibu sudah bayar. Jadi saya sudah bayar uang mukanya Pak Ustadz. Berapa persen dari harga keseluruhan? Dari harga keseluruhan Ibu, mohon maaf. Separuh harga. Separuh harga sudah Anda bayar cash. Terus kemudian? Iya. Di perjalanan itu saya meminta surat karena harus ada bukti jual beli. Dari pihak pemilik tidak bisa memenuhi. Bentar, Ibu ketika beli tidak menggunakan jasa notaris? Tidak. Jadi kita karena dasar kepercayaan. Dasar kepercayaan, baik. Ya. Itu suratnya, tanahnya sudah ada surat sertifikatnya lengkap? Sedang dalam pengurusan Pak Ustadz. Ya berarti kepercayaan sekarang bisa dipercaya orangnya? Karena yang tempat yang saya mau beli itu saya dudukin, saya kontrak. Jadi awalnya saya kontrak dan dia mau dijual, saya kasih DP-nya separuh. terus sampai selesainya selesai. Nah, di perjalanan itu, karena surat-surat tidak terpenuhi, akhirnya dia minta gadai. Nah, dalam hal gadai itu, saya sebenarnya tidak mau. Anda setuju? Anda setuju atau tidak? Awalnya saya tidak setuju. Karena saya tidak berkenan. Kalau ibu tidak setuju, itu kan asalnya adalah Kak Jolbi, ya Kak Jolbi, ya Kak Jolbi. Ada tidak ada surat-surat tanah milik Anda? Walau Anda baru bayar 50%. Ini maaf Pak Ustadz, ini delay ya, karena kenapa? Jadi antara saya bicara sama Pak Ustadz bicara itu agak ketunda gitu Pak Ustadz. Langkahnya melalui telepon atau melihat TV saja? Ibu jangan melihat TV, tapi fokus ke telepon saja Ibu. Karena kalau melihat TV pasti delay. Saya dengerin radio ini. Oh, jangan dengerin radio Ibu. Ibu dengar di langsung di telepon Ibu, mohon maaf, karena kalau di radio pasti akan delay. Oh iya, yeah. Maaf. Yeah. Jadi gini langsung aja Pak Ustadz ya. Jadi itu awalnya kita mau jual beli, karena surat-surat itu tidak dipenuhi, di tengah jalan dia minta gadai. Sedangkan saya tidak setuju untuk digadai. Nah udah ada yang mau dijual itu, tempat saya tadinya saya kontrak. Nah kalau menurut saya secara hukum nasional, itu kan namanya gadai, kita kalau dia tidak sanggup membayar, itu tidak menjadi hak kita, tapi dia nggak mau persyaratan itu, dia tolak. Nah, akhirnya muncul gadai, muncul angka 2, minta jarak 2 tahun. Sedangkan yang saya tempatin itu saya, kalau menurut logika saya, itu riba apa enggak? Karena saya meminjam, jadi saya meminjamkan dengan terpaksa karena saya awalnya tidak mau gadai. Uang yang saya lepas itu akhirnya berupa gadai, dan tempat yang saya kontrakin itu saya jadi enggak bayar. Awalnya bayar, sekarang enggak dibayar. Apakah itu berupa riba atau gimana Pak Ustadz? Saya karena saya sholat dari air yang saya pakai di situ, saya takut itu enggak jadi berkah buat saya. Tolong saya diberikan jalan keluarnya bagaimana baiknya menurut ilmu agama yang sebenarnya. Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sehat semuanya Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ya, dia tidak mau menjual, dia tidak mau merubahnya kepada akad pinjaman. Ibu tidak mau jual akad pinjaman, berarti tetap jual beli. Kalau tetap jual beli, tanah milik dia. Dan dia tidak ada kewajiban untuk membayar, dirubah menjadi akad sewa atau akad gadai atau akad apa juga. Berarti tanah milik dia, halal dia tempatin, halal dia sholat di sana, halal dia jualkan juga ke pihak yang lain, walaupun belum lunas. Ya, saya kira cukup. Allah Taala. Karena dia tidak mau ditukar menjadi akad gadai, maka tidak ada hak pihak kedua, pihak pemilik tanah untuk merubah akad menjadi akad pinjaman. Pertama akadnya adalah akad jual beli, berarti jual beli. Kecuali dia setuju, berarti akadnya berubah. Kalau tidak setuju, dia akad yang pertama yaitu akad jual beli. Karena dengan konsekuensi jual beli, tanah adalah milik si dan milik si penjual piutang. Ya, Allah Taala. Syukran Ustaz, barakallahu fikum. Terima kasih para Ustaz yang telah menyampaikan jawabannya. Semoga bermanfaat untuk ibu yang bertanya khususnya dan kita semuanya. Kembali kami berikan kesempatan untuk telepon yang selanjutnya, dan kami himbau untuk dikecilkan terlebih dahulu volume televisi atau radio Anda. Silakan, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bapak, dengan siapa di mana ini? Alhamdulillah di Lampung Ustaz. Bapak, hamba Allah, mohon maaf dikecilkan sedikit volume radio atau televisinya, Bapak. Ya. Sudah? Ini masih mengganggu teleponnya. Ya. Langsung Pak pertanyaannya. Pertanyaan ini, kalau pegawai itu kan pinjam, kalau udah terlanjur pinjam uang ke bank konvensional, di bank konvensional itu kan ada asuransinya. Apabila pinjam meninggal dunia, maka utangnya dan lunas oleh bank. Nah, bagaimana dengan hukum syar'i, apa itu lunas atau gimana, Pak Ustaz? mohon penjelasannya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Ustaz. Kalau yang sudah lunas, yang pihak pemberi pinjaman tidak menagih lagi, dia sudah memutihkan, ya berarti memang lunas sudah. Masalah dosanya tentu ada dosanya, karena dosa pinjaman dengan riba, kemudian melakukan akad transaksi asuransi yang mengandung unsur riba dan judi juga. Tapi secara hukum lunasnya lunas. Nah, Ustaz. Barakallahu fikum, jazakallahu khairan. Berikutnya kami akan beralih ke pesan singkat. Assalamualaikum Ustaz, dari saudari Lina di Jakarta mau bertanya, jika seseorang menghibahkan rumah tinggalnya kepada keponakannya, pertanyaannya apakah masih boleh orang tersebut tinggal dengan keponakan yang dia hibahi tersebut? Silakan. Dan kalau dia menghibahkan hartanya kepada seseorang, keponakannya kah, adiknya kah, kemudian sudah diserah terimakan, artinya sudah balik nama rumah tadi kepada nama orang yang dihibahkannya, atau sudah serah terima dikuasai oleh ponakan atau adiknya tadi dan dia keluar dari rumah itu, kemudian karena kondisi dia harus menetap di rumah itu lagi, dia tinggal di sana, ya, saya khawatir ini masuk bagian dari sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, al-a'idu fi hibatihi kal-kalbi ya'udu fi qayhi wa laysa mathalu saw, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kata Rasulullah SAW, orang yang kembali menarik hibahnya, dalam hal ini dia menarik sebagian, menarik manfaat, sehingga dia tidak bayar, ya, bagaikan anjing yang kembali menelan mentahnya, maka adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, termasuk bagian ini juga, beliau memberikan zakat hartanya kepada seorang, kemudian suatu ketika dia beli barang tersebut padahal dengan akad jual pembelian, jadi beliau khawatir masuk dalam larangan hadis tadi, maka beliau kemudian menghibahkan apa yang telah dia terima tadi. Seperti ini, ya. Nah, kalau sudah dihibahkan dan sudah serah terima, sebaiknya jangan pernah lagi ke situ. Kalau ingin memanfaatkan juga, berikan imbalan. Tapi kalau belum serah terima, artinya rumah dari pertama Anda nempatin, kemudian baru ngomong saja, ini saya hibahkan ke kamu, ya, dan keponakannya belum balik nama, belum serah terima, masih boleh, karena belum menjadi lazim, belum mengikat, ya. Nah, Ustaz, barakallahu fikum, jazakallahu khairan, terima kasih atas nasihat dan jawabannya. Berikut kami akan bacakan kembali dari pesan singkat yang telah masuk di kesempatan pagi hari ini. Pertanyaan berikutnya dari Ali di Flores yang bertanya, Assalamualaikum Ustadz, apa hukum kita menjual pakaian bekas di mana barang tersebut black market atau tanpa pajak negara atau cukai, bisa masuk dengan cara menyuap oknum pejabat setempat dan kita menerima dalam bentuk karungan dalam kondisi yang bekas untuk kita jual kembali nanti setelah kita cuci. Apakah hal ini boleh? Silakan, Ustaz. Ya, ini banyak permasalahan. Kalau yang bertanya tidak ada urusannya dia dengan pemasukan barang, dia hanya membeli dari pihak yang melakukan impor dari luar negeri tadi, yang melanggar aturan tadi, dia hanya membeli, dan belinya pun dalam karung, maka ini hukumnya adalah gharar, dan Rasulullah SAW nahan bai'ul gharar, Rasulullah SAW melarang jual beli karung. Dia tidak tahu isi karung itu apa. Dia bilang pakaian. Pakaian harganya berbeda-beda. Kalau pakaiannya masih bagus, walaupun dia bekas, itu harganya berbeda dengan yang warnanya, umpamanya sudah luntur, ya, atau ada sedikit tobek, ya, itu berbeda harganya. Jenis kain di dalamnya juga, kalau kainnya kain mahal lebih tinggi harga walaupun bekas daripada kain yang murahan. Sekarang semuanya dalam karung, tidak bisa terlihat, ya. Maka ini jual beli yang haram. Haram Anda beli, yes. Kecuali Anda bisa ketika beli membuka karung dulu, kemudian Anda lihat, ya, semua isinya, Anda tahu isinya atau ada penjelasan speknya di luar. Tapi tidak mungkin, biasanya tidak terjadi seperti itu. Maka ini jual beli yang haram, jangan lakukan. Nah, Ustaz Barakallahu Fikum, terima kasih atas jawabannya. Berikut kami membacakan kembali. Assalamualaikum Ustaz. Dari hamba Allah, Ustaz, apakah jenis investasi saham, pasar uang, dan obligasi termasuk riba meskipun dikelola oleh suatu bank syariah? Mohon dijelaskan, silakan Ustaz. Wallahualam, pertanyaannya sepertinya tidak tepat. Saya tidak tahu. Kalau obligasi, tentu obligasi adalah surat hutang. Artinya dia beli surat itu umpamanya dengan harga berlembar 100 juta umpama. Kemudian per 6 bulan nanti dia dapat kupon atau bunga umpamanya sebanyak 5%. Nanti setelah sekian tahun, umpamanya 2 tahun atau 5 tahun, uang 100 jutanya kembali penuh. Ya. Maka ini murni adalah riba. Dan saya kira mungkin bank syariah tidak melakukannya. Ya. Tapi yang obligasi jelas adalah surat utang dan namanya adalah riba. Wallahu'alam. Jazakallahu khairan, saya terima kasih atas jawabannya. Berikut kita akan kembali mengangkat telepon yang telah masuk di 0218236543. Halo, kami coba kembali, silahkan bagi Anda yang bertanya seputar pembahasan ini di 0218236543. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam Bapak, dengan siapa ini, di mana? Dengan hamba Allah di Kuningan. Mohon maaf Bapak, hamba Allah, dikecilkan terlebih dahulu volume televisinya agar tidak feedback atau menjauh dari suara sumber yang membuat feedback. Udah sih, gak dari TV sih. Iya. Ana mau tanya, Ana kan mau usaha jualan wifi. Nah, apa hukumnya jika jualan wifi tersebut si user dipakai untuk bermain game, untuk YouTube, dan hal-hal yang lain gitu? Silakan Ustaz. Jual beli wifi artinya yang dia jual adalah jasa untuk orang bisa menggunakan hubungan internet. Ya, internet bisa digunakan untuk maksiat, bisa juga digunakan untuk ketaatan. Ya, maka hukum jual belinya adalah masalah adalah halal. Wallahu a'lam. Syukran Ustaz. Baik, berikutnya kami berikan kesempatan kembali. Silahkan di layanan telepon 0218236543. Halo. Halo. Iya, dengan siapa Ibu, di mana? Iya, ini dengan Ibu Farida Maluku Utara, Parigi Cahaya. Dahulu volume televisinya atau menjauh dari televisi atau radio supaya Ustadz nanti bisa mendengar dengan jelas pertanyaan dari Ibu, karena masuk kembali pertanyaan melalui televisi. Iya. Assalamualaikum Ustadz, ini Ana mau tanya. Iya, silahkan. Saya seorang pedagang minyak berbagai jenis. Terus yang saya mau tanyakan di sini, misalkan ada punya tanah yang kita ambil 5.500, terus kita kasih jual 6.000. Terus kalau diutang tak seperti apa? Soalnya kalau di kontan, air kontan biasa kita kasih 6.000, tapi kalau utang kasih 6.500. Yang pertanyaan saya itu apa termasuk riba atau bagaimana ya? Mohon maaf Ibu, coba saya ulangi. Saya matikan dulu. Ya? Saya ulangi dulu pertanyaannya, betul seperti itu atau tidak? Anda mengatakan kalau Anda bayar tunai, Anda pembeli membayar tunai kepada Anda, Anda jual 5.000. Kalau dia bayar dengan tempo, umpamanya besok atau lusa atau pekan depan atau bulan depan, Anda jual 5.500. Betul begitu pertanyaannya? Iya. Halo, oke atau iya, tidak? Iya, tapi gini Ustaz, tidak terbatas. Misalkan mereka ini berhutang, dan waktunya sangat lama, sampai berbulan-bulan begitu Ustaz. Tapi jelas tak kapan dia bayar? Iya. Kalau pembayaran tanggalnya tidak tepat atau tidak? Mereka bayar, sekarang seperti itu. Iya. Pembayarannya namanya nih, dia beli sekarang. Tanggal berapa mau dia bayar? Tanggal namanya tanggal 1 Januari tahun 2025. Itu kan jelas tanggalnya. 1 Januari tahun 2025. Iya, Ustaz. Tapi mereka enggak, ini kadang 1 tahun menunggaknya sampai 5 bulan, 6 bulan. Seperti itu, Ustaz. Tanggal jatuh tempo pembayarannya jelas atau tidak? Ya sudah, saya jelaskan secara umum aja Ibu ya, mohon maaf. Jadi mohon penjelasannya, maksudnya apa yang saya lakukan itu apa termasuk riba atau bagaimana Ustaz? Saya tidak bisa menjelaskan apa yang Ibu lakukan, karena Ibu tidak bisa menjawab pertanyaan saya. Saya tanyakan tadi, ada tanggal surat wajib dia bayar tanggal berapanya, Ibu katakan tidak jelas, kata Ibu. Tidak ada tanggal jatuh temponya Ustaz, seperti langganan, berlangganan seperti ada, itu, tapi dari kalau tidak ada tanggal jatuh temponya, berarti haram hukumnya. Karena ini mengandung ghoror. Karena jual beli berbeda dengan pinjam uang. Kalau pinjam uang, itu memang boleh tidak ada jatuh temponya. Tapi kalau jual beli, berbeda pembayaran, itu berbeda harga. Tidak beli rumah. Antara bayar 1 tahun mungkin namanya 110 juta. Kalau cash 100 juta. Dengan bayar 5 tahun kalau 100 juta juga berarti tentu penjual rugi. Atau dengan 10 tahun 100 juta juga berarti si penjual rugi. Apalagi kalau 20 tahun. Tentu si penjual rugi. Maka ini ada gharornya, maka ini tidak boleh. Oh, ini Ustaz maksudnya tidak boleh saya kasih harga. Misalkan langganan saya mengambil minyak, misalkan 100 liter. Kalau kontan, misalnya minyak tanah, kalau berarti dia harus uang cashnya 600 Ustaz. Tapi kalau dia hutang, misalkan nanti bulan depan atau ada hasil atau tidak ada hasilnya, mungkin 3 bulan kemudian baru dia bayar. Jadi saya bilang seperti ini berarti 6.500, akhirnya menjadi harga 100 liter itu 6.450. Apakah saya sudah melakukan riba ya Ustaz? Kalau jelas waktunya boleh. Dia mau mundur lagi setelah itu tidak ada sanksi. Tetap harga sama boleh. Oh iya. Iya. Nah, bisa dipahami ya, Bu? Iya. Terima kasih Ustaz atas penjelasannya. Iya. Jazakallahu khairan, terima kasih kepada Ustaz yang telah menjawab. Agak sedikit susah memahami atau ada pertanyaan Ibu tadi, semoga menjadi tambahan ilmu untuk kita semuanya. Dan kami sampaikan kepada para penanya yang akan masuk melalui telepon singkat, jelas, dan padat untuk menjelaskan pertanyaan Anda. Jangan terlalu bertele-tele sehingga bisa mendapatkan jawaban yang bermanfaat dari Ustaz nanti, insya Allah. Selanjutnya telepon yang berikut. Halo. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana ini? Abu Tutri, Konai Utara. Silakan pertanyaannya. Abu Lutfi, Konai Utara. Ya, silakan Bapak, silakan. Ustaz mau nanya, saya kan belum cukup uang untuk beli kendaraan roda 4. Kalau saya lewat finansial gimana Ustaz? Hukumnya gimana Ustaz? Finansialnya itu apakah kalau Bapak terlambat ada pertambahan denda keterlambatan? Kayaknya ada Ustaz. Kalau ada namanya riba. Kalau dana Bapak belum cukup, belilah semampunya. Hidup sesuai dengan kemampuan, jangan lebih dari itu, apalagi dengan cara riba. Kalau riba yang dilakukan, Allah murka. Kalau Allah murka kepada kita, walaupun kita memiliki kendaraan roda 4 mewah segala macam, tapi tidak akan nyaman dan tidak akan enak hidup kita, tidak akan bahagia. Ya, kalau memang belum cukup beli yang baru, beli yang bekas. Belum cukup beli yang bekas yang besar, beli yang kecil, yang bekas. Jelas, kalau belum cukup juga, jangan dipaksakan hidup. Allah kan tidak pernah menyuruh kita untuk hidup dengan membeli kendaraan roda 4. Maka Allah tidak memaksakan, jangan kita memaksakan diri. Apalagi dengan cara transaksi yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Iya, sudah cukup Bapak. Saya, belum, kalau saya tanya Ustaz, cari finansi yang katakan tidak punya, tidak ada dendanya gitu, Ustaz bisa? Mobilnya kemudian boleh dijual kepada Anda. Bukan mereka yang tinggal ngasih uang kepada Anda yang beli, bukan. Bisa dipahami? Ya. Terima kasih. Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya kami akan beralih ke pesan singkat. Beberapa pertanyaan telah masuk. Pertanyaan dari Bapak Ali di Jakarta. Profesi saya sebagai agen properti, Ustaz. Bagaimana hukumnya menjual properti untuk orang kafir dengan akad ada ribanya? Akad menggunakan bank syariah. Jazakallahu khairan, silakan Ustaz. Bila ada menggunakan riba, berarti Anda perantara riba. Perantara riba sama dimurkai oleh Allah, dikutuk oleh Allah Azza wa Jalla. Dengan pengalaman pelaku yang lainnya juga, pembeli dan penjual. Wallahu a'lam. Jazakallahu khairan. Pertanyaan berikutnya dari Abu Syafiyah yang bertanya, bismillah, Ustaz, saat ini marak transaksi emas secara online, hukumnya apa Ustaz jual beli transaksi emas melalui online? Silakan. Pertama dunia sepakat bahwa untuk menukar emas dengan mata uang rupiah atau mata uang lainnya, syaratnya harus yadan biyadin, tangan dengan tangan. Tangan yang satu menyerahkan rupiah, tangan yang satu menerima emas. Online tidak mungkin terjadi itu, maka yang maka hukumnya adalah riba. Wallahu a'lam. Iya Ustaz. Syukran Ustaz, barakallahu fikum. Pertanyaan berikutnya kami bacakan kembali. Assalamualaikum Ustaz, saya mau bertanya, apakah boleh beli dengan memakai nama toko atau orang lain? Karena toko itu mendapatkan promo harga murah, tapi tanpa sepengetahuan toko tersebut. Silakan, Ustaz. Ya, sih. Anda menginginkan harga murah, memang suatu naluri manusia. Tapi bila harga murah tadi dengan menipu, membohongi, tentu bukan murah yang Anda dapatkan, tapi mahal yang Anda peroleh. Kenapa? Karena ketika Allah murka, barang yang Anda beli tadi tidak ada berkahnya, bukan menjadi berguna untuk Anda, tapi mungkin menjadi penyebab petaka dalam diri Anda dan rumah tangga Anda. Maka jangan pernah melakukan dosa pada Allah dengan melakukan penipuan-penipuan tadi. Lebih baik Anda beli dengan mahal tapi mendapatkan keberkahan daripada Anda dapatkan dengan murah tapi Allah pemilik langit dan bumi murka kepada Anda. Iya Ustaz, jazakallahu khairan. Terima kasih nasihat yang bermanfaat. Berikutnya kami bacakan dari Ibu Sarah di Makassar yang bertanya, Assalamualaikum Ustaz, saya mau bertanya, saya memiliki usaha penginapan dan kos-kosan. Yang saya tanyakan bagaimana hukumnya kalau yang nyewa ternyata belum berstatus berkawinan atau suami istri. Mohon dijelaskan bagaimana saya menjalankan bisnis usaha ini, Ustaz. Kalau Anda yang akan menyewa adalah laki perempuan, Anda wajib minta kepada dia surat nikah, bukti bahwa mereka suami istri. Kalau tidak, berarti Anda menyewakan tempat Anda untuk mereka berzina selama mereka berada di tempat Anda. Untuk akan turun murka Allah. Rasulullah mengatakan, "Idza dhara zina wal riba fi qaumin faqad ahallu bi adzab min Allah." Bila perzinahan menjadi gejala, menjadi fenomena di sebuah masyarakat, sebuah kaum, maka perbuatan mereka itu mengundang azab Allah. Berarti siap-siap ketika itu Anda lakukan, siap-siap tempat Anda akan dituruni Allah azabnya. Agar itu tidak terjadi, maka tentu Anda mengambil tindakan preventif bahwa yang tinggal di sini, umpamanya kalau yang ruangan suami istri, ya harus ada bukti mereka suami istri. Barakallahu fikum Ustaz. Pertanyaan berikutnya kami akan bacakan dari Abu Habibi yang bertempat tinggal di Bali. Ustaz, saya usaha jual beli kacamata. Ada pembeli yang dia cerita dia mendapatkan jatah dari kantor harganya 100.000 untuk kacamata. Kemudian dia belanja kacamata di tempat saya 75.000. Namun dia minta kuitansi 100.000. Apakah di sini pembeli dan penjual kena riba atau dosa? Sukonset. Yang menuliskan kuitansi tentu berdosa karena dia membantu pembelinya berdusta, berbohong. Allah ta'ala. Iya, Ustaz. Terima kasih atas nasihatnya. Selanjutnya kami berikan kesempatan kembali kami menghubungi atau membuka layanan telepon 0218236543. Halo. Assalamualaikum. Oh, di mana? Ya, Pak Ustaz, saya mau tanya yang Ustaz ini, kami ini yang lagi di pagi ini. Mana dulu, Bu? Mohon maaf. Halo? Iya, halo Ibu, dengan Ibu siapa di mana? Dengan Ibu Sari di Bekasi, Pak Ustaz. Silakan langsung pertanyaannya. Pertanyaannya gini, Pak Ustaz. Saya misalnya beli barang itu 500 ribu ya Pak Ustaz. Nah, tapi sama orang itu dikasih uangnya 500 ribu untuk beli sendiri di pasar. Tapi saya harus bayar jadi 900 ribu, itu 10 kali bayar Pak Ustaz. Itu hukumnya riba atau bukan ya Pak Ustaz ya? Yang Anda terima uang atau barang dari istri orang itu? Uang Pak Ustaz, 500 ribu untuk beli sendiri di pasar. Ya, berarti itu riba. Riba ya Pak Ustaz ya. Iya. Pak Ustaz ya, Pak Ustaz ya. Ya, terima kasih ya Pak Ustaz ya. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz atas nasihat yang bermanfaat. Semoga menjadi tambahan ilmu untuk ibu yang bertanya dan kita semuanya. Silakan kembali kami angkat telepon yang berikutnya. Halo. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa ini, di mana? Dari Didi di Cilengsi, Pak Ustaz. Ya, silakan Pak Didi pertanyaannya. Assalamualaikum, Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya Ustadz, bagaimana hukumnya kalau kita memasang internet di rumah dari provider yang menyediakan jasa internet? Sedangkan di dalam akad itu ada perjanjian ketika setiap bulan abonemen kita bayar, itu ada keterlambatan, Ustaz. Kan ya, Pak ya. Bagaimana hukumnya, Ustaz? Ya, itu aja, Ustaz. Baik, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan, Ustaz. Bila ada pernyataan denda keterlambatan bila terlambat membayarnya, maka ini adalah riba. Dan terkadang tegak sekarang, apakah Anda untuk memasang internet tadi hukumnya darurat? Akan hilang nyawa Anda atau agama Anda atau harta Anda. Artinya dalam kondisi WFA umpamanya Anda bekerja harus menggunakan internet dari rumah yang dipasang dengan provider tertentu. Tidak cukup, tidak bisa dengan kuota dari handphone dan segala macam. Ya, kalau darurat iya. Tapi bila tidak darurat, bisa pekerjaan Anda dilakukan dengan menggunakan sarana telekomunikasi yang lain yang tanpa harus dengan riba tadi. Tentu ini adalah dosa besar Anda telah melakukan transaksi riba. Iya. Jazakallahu khairan, saya terima kasih. Silakan kembali, masih di layanan telepon 0218236543. Halo. Halo. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa ini, di mana Bapak? Dengan Tian di Ganda-Ganda. Mohon maaf dikecilkan Pak volume televisinya atau radionya, atau menjauh dari sumbernya. Ya, siap. Gini Ustaz, mau tanya bagaimana hukumnya penjual bulan A menggunakan jasa titip kepada penerbit buku, kemudian ada penjual B mengambil memesan buku ke penjual A menggunakan jasa titip juga, jadi pelanggan menitipkan pembelian buku kepada penjual B dan dilebihkan harganya. Tapi penjual B tidak ada hubungan dengan penerbit buku. Syukran. Tidak paham saya, Pak. Halo? Halo, ya. Gimana coba? Penjual A membuka layanan jasa titip buku. Titip beli. Iya. Dan ada fee-nya. Ada kerjasama dengan penerbit. Kemudian penjual B juga membuka layanan jasa titip. Mohon maaf Ustaz, terputus dan kita juga belum bisa memahami pertanyaan dari Bapak tadi. Oleh karena itu kami berikan kesempatan untuk telepon yang selanjutnya, dan ini telepon terakhir, silahkan di 0218236543. Halo. Halo. Halo. Ya, dengan siapa Ibu, di mana? Dengan Umi di Pekanbaru, Pak. Ibu Umi, dikecilkan dulu televisinya, Ibu. Oh iya, baik. Iya. Nah, assalamualaikum Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz, saya mau nanya. Jadi kalau kita membeli suatu barang di sebuah toko, kemudian penjualnya memberi informasi seperti ini, kalau kita membeli dengan jumlah sekian, kita diberi kupon, kemudian kuponnya tersebut bisa kita tukar. Kita tukar, umpamanya jumlah kuponnya sudah 10, bisa ditukarkan dengan barang yang sama itu boleh nggak ya Pak Ustadz? Harganya normal. Harganya normal Pak Ustadz. Setiap pembelian boleh. Misalnya beli kue gitu ya, 6 gitu, terus dikasih kupon. Setelah kuponnya terkumpul 10, bisa kita tukar dengan kue yang sama gitu. Bisa gitu Pak Ustadz? Boleh. Pak Ustadz, satu lagi mau tanya, itu uang pensiun itu halal nggak ya Pak Ustadz? Uang pensiun kan dipotong dari gaji Anda dan subsidi dari perusahaan atau dari instansi. Sebesar itu halal, tetapi biasanya uang pensiun itu ketika Anda bekerja tadi didepositokan di bank riba. Maka ada pertambahan bunga ribanya. Maka hitunglah berapa bunga ribanya, mungkin 10%, mungkin 9%. Anda terima umpamanya pensiunan Anda 1 juta, berarti sekitar 90 ribu berikan kepada fakir miskin, 900 ribu 10, itu halal untuk Anda.